Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Pada pertemuan sebelumnya disebutkan satu atau dua ayat dari surat Al-Baqarah yang berisi perintah pertama dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari ayat ini juga kita bisa mengetahui bahwasannya Ar-Rabb adalah Al-Ma'bud, karena Allah mengatakan pada ayat ini, Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Berarti Ar-Rabb adalah Al-Ma'bud, yang diibadahi, yang disembah, yang diserahkan kepadanya segala jenis ibadah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana Rabb kalian telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan rata datar seperti kasur yang mudah untuk digunakan, dimanfaatkan, diolah. Dan yang telah menjadikan langit sebagai atap, sebagai bangunan. Dan yang telah menurunkan dari langit air hujan. Lalu dengan air hujan tersebut Allah mengeluarkan, menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya yang melakukan semuanya itu, yang menciptakan terus sampai mengeluarkan buah-buahan, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penulis kitab ini, Salasatul Usul, Asy-Syaikh Muhammad rahimahullah, mengatakan qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwa al-mustahiqu lil ibadati. Pencipta perkara-perkara ini, benda-benda ini, yakni pencipta manusia, baik kita maupun orang-orang sebelum kita, dan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dan yang telah menurunkan dari langit air hujan, lalu dengannya ditumbuh-tumbuhkan atau dikeluarkan buah-buahan, yang melakukan semuanya ini atau yang menciptakan perkara-perkara ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, tidak bisa melakukannya. Tidak ada satu makhluk pun yang menciptakan manusia. Tidak ada satu makhluk pun yang menjadikan bumi ini terhampar, langit sebagai atap, menurunkan hujan dan menumbuh-numbuhkan buah-buahan. Tidak ada. Hanya Allah yang melakukannya, yang menciptakannya. Berarti hanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Adapun Ibn Katsir rahimahullah, Imaduddin, tiangnya agama, sebagai laqab karena beliau punya peran yang besar dalam membela Islam dan kaum muslimin, punya karya yang banyak, di antaranya adalah kitab tafsir. Beliau Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Al-Mashhur Sahibu At-Tafsir wa At-Tarikh. Beliau masyhur, orang yang terkenal, Al-Hafidh, yani hafal banyak hadis, sekian ratus ribu hadis, pemilik kitab tafsir, tafsir Al-Quranil Azim, atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dan juga pengarang kitab At-Tarikh, sejarah. Beliau termasuk dari muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibn Katsir wafat pada tahun 774 Hijriah, berarti hidup di abad ke-8 Hijriah. Kemudian penulis kitab ini melanjutkan, qala wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Sedangkan jenis-jenis ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, yakni ketika penulis rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang wajib atas kita adalah beribadah kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Maka setelah itu penulis menjelaskan jenis-jenis ibadah. Lalu beliau mengatakan wa anwa'ul ibadati mithlul Islam wal iman wal ihsan. Dan jenis ibadah atau jenis-jenis ibadah seperti Islam, iman dan ihsan. Seperti yang dikatakan oleh penulis di sini, mithlul islami wal imani wal ihsani. Contoh atau diantara jenis ibadah adalah Islam, iman dan ihsan. Jadi Islam adalah ibadah. Demikian pula iman dan ihsan. Dan tiga jenis ibadah ini, Islam, iman dan ihsan, hiya ad-dinu, itulah agama. Ad-dinul islami, agama Islam, intisarinya terdiri dari tiga ibadah, yaitu Islam, iman dan ihsan. Yang ini merupakan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Yang ketiga ini yang paling tinggi, yang paling rendahnya Islam, kemudian iman, baru yang paling tingginya ihsan. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis yang masyhur yang terkenal, dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Yang mana hadis ini dikenal dengan hadis Jibril. Karena yang mengajarkan ilmu adalah malaikat Jibril. Yani Umar mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhata yaumin idh tala'a alaina rajulun. ketika kami sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seseorang syadidu bayadhi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, yang mana sifat orang ini sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah duduk-duduk dengan para sahabatnya untuk mengajarkan ilmu, untuk mendapatkan pertanyaan atau menerima pengaduan, laporan dan seterusnya. Ini menunjukkan Rasulullah dekat dengan para sahabatnya, tidak menutup diri, terbuka. Siapapun yang ingin ketemu beliau sangat mudah. Yang penting datang ke masjid, Masjid Nabawi, akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliau sholat di masjid bahkan sebagai imamnya. La yura alaihi atharus safar. Orang yang datang ini ketika Nabi dengan para sahabatnya sedang duduk-duduk, datang orang yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya, yang tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Karena orang yang sedang mengadakan perjalanan atau safar akan terlihat rambutnya berdebu, kusut masai, mungkin acak-acakan, dan pakaiannya pun akan berdebu atau kusut. Ini pertanda dia sedang safar atau mengadakan perjalanan. Tapi orang ini aneh, tidak terlihat bekas-bekas safar padanya. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Berarti orang asing. Orang asing tapi kok tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga orang ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu orang ini menyandarkan kedua, yang menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ditempelkan. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, paha orang tadi, bukan di paha Nabi. Mungkin yang kita fahami selama ini ketika membaca hadis ini, orang tadi menempelkan kedua telapak tangannya di paha Nabi, bukan itu maksudnya. Dan tentunya ini perbuatan yang tidak sopan, tidak sopan, tidak baik, tidak beradab. Tapi yang dimaksud adalah orang ini meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Dan ini berhadapan, lututnya nempel, tetapi tangan orang ini diletakkan di atas pahanya sendiri. Qala, kemudian orang ini mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, terangkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang namanya Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Yang namanya bersaksi tentu dibangun di atas ilmu, dan keyakinan. Tidak mungkin seseorang bersaksi terhadap sesuatu tanpa didasari ilmu. Berarti kalau dia atau kalau ada seseorang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia harus mengilmui apa yang dia persaksikan. Dia harus memahami betul apa yang dia ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Berarti dia harus paham apa arti la ilaha illallah. Kalau enggak paham, tidak diterima persaksiannya. Berarti dia enggak ngerti. Sekedar ngomong, sekedar berbicara tanpa mengetahui hakikat dari yang dia persaksikan. Sebagaimana kalau kita melihat ada orang yang katanya mengaku saya bersaksi dia telah mencuri misalkan. Dia telah berbuat ini dan itu. Kita tanya, mana buktinya? Apa? Atau apa buktinya? Dia enggak bisa menjawab. Berarti ini asal berbicara. Tidak diterima persaksiannya. Maka demikian pula kita kaum muslimin yang katanya bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, dan ini wajib tentunya mereka bersaksi, tetapi harus difahami bahwasanya persaksian itu harus dengan ilmu. Yani dia harus mengilmui apa itu la ilaha illallah. Apa artinya? Maka makna la ilaha illallah telah kita sebutkan di tempat ini juga, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja. Yakni hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, untuk diserahkan seluruh jenis ibadah kepadanya. Adapun selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Bahkan kalau selain Allah ada yang diibadahi, walaupun satu jenis ibadah diserahkan kepadanya, maka inilah yang namanya kesyirikan, yang akan membatalkan persaksian dia atau orang ini, akan membatalkan syahadatnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula seseorang yang bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dia pun harus memahami makna Muhammadur Rasulullah, yakni la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Hampir sama. Tidak ada yang berhak untuk diikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka kalau ada selain Allah yang diibadahi, maka berarti diibadahi dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Tetapi kalau hanya Allah yang diibadahi, maka ini peribadatannya hak benar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yakni dia bersaksi dan meyakini serta mengetahui bahwasanya hanya Rasulullah yang berhak diikuti. Adapun selain beliau, kalau diikuti dalam perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka berarti diikuti dengan kebatilan. Artinya, selain Rasul, selain Nabi, maka dilihat kalau dia mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, maka bisa diikuti perintahnya, ucapannya. Yani ditimbang ucapan dan perbuatan selain Rasul, ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sesuai atau tidak bertentangan dengan keduanya, maka bisa diikuti. Tapi kalau bertentangan, maka tidak boleh diikuti. Adapun Rasulullah mutlak pasti benar apa yang beliau ucapkan dan yang beliau lakukan, maka harus diikuti. Nah, wa tuqimus shalah, kemudian yang namanya Islam adalah engkau mendirikan salat. Yani bukan hanya sekedar mengerjakan. Mendirikan salat artinya menunaikan salat dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga berusaha melakukan yang sunnah-sunnahnya. Ini yang namanya iqamatus shalah atau iqamus shalah, menegakkan salat. Bukan sekedar mengerjakan. Tentunya semakin dia sempurna dalam mengerjakan rukun, syarat, kewajiban dan sunnahnya, maka semakin sempurna penegakan sholatnya, semakin besar pahalanya. Dan yang berikutnya, yang namanya Islam adalah engkau menunaikan zakat. Ini dengan syarat-syaratnya, sampai 1 tahun haul, mencapai nisab dan seterusnya. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan dengan syarat-syaratnya tentunya yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Dan engkau menunaikan ibadah haji di Baitullah Al-Haram di Mekkah jika engkau mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Qala sadaqta, laki-laki ini ketika bertanya apa itu Islam, kemudian dijawab oleh Nabi dengan 5 rukun Islam, lalu orang ini mengatakan sadaqta, engkau benar. Ya, ini kepada Nabi, wahai Nabi, engkau benar. Qala, maka Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran dengan orang ini. Dia yang bertanya kepada Nabi, tetapi justru dia sendiri yang membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Laki-laki ini bertanya lagi. Lalu terangkan, jelaskan kepadaku apa itu iman. Qala, maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baiknya maupun yang jeleknya. Yang ini dijawab dengan rukun iman yang 6. Qala sadaqta, laki-laki ini berkata, engkau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Laki-laki ini bertanya lagi. Lalu terangkan kepadaku tentang al-ihsan. Qala, maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan, ihsan secara bahasa artinya berbuat kebaikan. Ihsan ada 2. Yang pertama ihsan kepada Allah yang dijelaskan pada hadis ini. Yang kedua ihsan kepada makhluk, yakni dengan berbuat baik kepada makhluk dengan apa yang kita miliki, dengan harta, tenaga dan yang lainnya, ilmu, kedudukan, kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Ini namanya ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah disebutkan di sini pengertiannya, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini menunjukkan khusyuknya dan sempurnanya ibadah hamba tersebut. Saking khusyuknya, saking sempurnanya, ketika dia atau ketika seorang hamba beribadah kepada Allah, maka dia seakan-akan melihat Allah. Walaupun sebenarnya tidak akan mungkin bisa melihat Allah, tapi karena khusyuknya, maka seakan-akan melihat Allah hadir di hadapannya. Yani dia ketika sholat contohnya, dia benar-benar yakin menghadap Allah, bermunajat, berkata-kata dengan Allah. Berarti kan seolah-olah melihat Allah, begitu kan? Walaupun kenyataannya tidak melihat Allah. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa beribadah seperti ini, ibadah dengan keadaan seakan-akan melihat Allah, ini adalah ibadah asyauq, kerinduan. Ini karena rindu, karena cinta kepada Allah. Yani yang mendominasi itu adalah kerinduan, cinta, harapan kepada Allah dan pahalanya. Jika engkau tidak bisa seperti ini, maka beribadahlah dengan keyakinan bahwasanya Allah melihatmu. Yani ibadah al-haram. Beribadah karena ingin lari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yani inilah yang membuat dia beribadah dengan seakan-akan atau dengan keyakinan Allah melihatnya. Yani dia beribadah agar terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia tentunya berharap pahala dari Allah dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Lalu laki-laki ini bertanya lagi, kemudian terangkan kepadaku tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Artinya yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu apa itu hari kiamat. Yani kapan datangnya hari kiamat. Kedua-duanya yang ditanya, yani Nabi dengan yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an imaratiha atau an amaratiha. Lalu laki-laki tersebut bertanya lagi, kemudian terangkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda hari kiamat apa saja? Qala, maka Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang tuan, seorang hamba sahaya wanita, budak wanita, melahirkan tuan putrinya, anak perempuannya yang menjadi tuannya. Para ulama menjelaskan makna kalimat ini, di antaranya maksudnya bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat mau datang atau sudah dekat adalah banyaknya uququl walidain, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, sehingga anak memperlakukan kedua orang tuanya seperti pembantu. Anak menjadi tuan yang mengatur, yang menyuruh kepada orang tuanya sehingga seperti pembantu, atau perbuatan durhaka yang lainnya. Tetapi kalau orang tuanya dengan sukarela ingin membantu, ya tidak masalah. Tetapi jangan sampai orang tua dijadikan seperti pembantu, tidak boleh. Jelas tidak boleh. Jangan sampai anak, walaupun dia sudah sukses, sudah punya kelebihan, yakni kelebihan harta dan yang lainnya, tidak boleh memposisikan orang tuanya seperti pembantu. Tidak boleh. Justru orang tua harus benar-benar dimuliakan. Ketika sang anak sukses, mampu, maka muliakan, bahagiakan orang tua semaksimal mungkin, dipenuhi kebutuhannya, materinya dan yang lainnya, pendidikan agamanya terutama dipenuhi. Makna yang lainnya adalah bahwasanya terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, pertempuran. Kemudian banyak tawanan. Orang kafir kalah dalam perang, maka yang kalah ini menjadi tawanan, termasuk perempuan orang kafir. Perempuan kafir yang kalah dalam perang dijadikan budak. Maka karena sudah banyak terjadi jual beli budak, dan karena sudah banyak rampasan perang berupa budak wanita, akhirnya kan dijual. Karena boleh menjual budak, boleh dijual budak, baik laki-laki maupun wanita. Budak ini melahirkan anak tentunya. Yang namanya budak, hamba sahaya, ketika sudah dimiliki oleh majikannya, maka dia boleh digauli tanpa nikah. Karena apa? Sudah dimiliki, jadi tidak perlu nikah. Ketika digauli oleh majikannya, maka dia bisa hamil sehingga punya anak. Nah, karena ilmu tentang perbudakan tidak dipelajari, akhirnya apa? Hamba sahaya atau budak wanita ini yang telah melahirkan anak tuannya itu dijual. Dijual, akhirnya apa? Yang membeli adalah anaknya. Anaknya sendiri. Sehingga jadi apa? Jadi budak kan. Padahal dalam hukum Islam yang namanya ummul walad atau ummahatul aulad, ummul aulad, yakni seorang hamba sahaya wanita yang telah melahirkan anak dari tuannya, kalau dia sudah melahirkan anak dari tuannya, maka tidak boleh dijual. Kalau tuannya meninggal, maka dia budak wanita ini merdeka karena sudah melahirkan anak dari tuannya, tidak boleh dijual. Tetapi karena mungkin dia enggak ngerti atau tidak sampai ilmu tentang masalah ini, dijual, akhirnya bisa balik ke anaknya kan. Nah, itu diantara pengertian hadis ini atau kalimat yang ada pada hadis ini. Dan qala wa antaral hufatal uratal alata ri'a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Ciri atau tanda hari kiamat berikutnya adalah engkau melihat al-hufata, al-urata, al-alata. Al-hufata yani orang yang tidak memakai apa ini? Sendal. Al-urata orang yang telanjang, yakni pakai celana pendek saja atau celana saja, enggak pakai kaos. Al-urata, al-alata yang miskin. Dia enggak pakai sendal, enggak pakai baju dan miskin. Bahkan dia juga termasuk penggembala kambing. Ini gambaran orang yang ekonominya rendah kan? Biasa, tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dia miskin, penggembala kambing, tetapi yatatawaluna fil bunyan, justru berlomba-lomba meninggikan bangunan. Awalnya miskin, tetapi dia akhirnya mampu, begitu, punya harta yang banyak, sehingga dia membuat bangunan yang tinggi, megah-megah. Nah, ini diantara tanda hari kiamat. Orang-orang miskin sekarang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Suman talaqa falabistu maliyan. Kemudian laki-laki ini pergi. Maka aku diam sebentar, kata Umar, perawi hadis ini. Suma qala li. Kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manisa'ilu? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku berkata, kata Umar, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, yang mengetahuinya, yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang kepada kalian tadi, yang bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat serta tanda-tandanya adalah malaikat Jibril yang sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan bahwasanya tiga perkara ini. Nabi menjadikan tiga perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, hiya dinu, adalah agama Islam. Itulah ajaran Islam. Fadzalika annaha mutadhamminatun lid-dini kulli. Dikarenakan tiga perkara ini mencakup masalah agama seluruhnya. Tercangkup, dirangkum dalam tiga ibadah, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam artinya amalan zahir, amalan yang nampak, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini amalan zahir, amalan lahiriah. Adapun iman adalah amalan hati, amalan batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan takdirnya. Adapun ihsan adalah ibadah yang sempurna. Gambaran dari ibadah yang sempurna. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, atau dengan keyakinan Allah melihat hamba tersebut. Ini saja berapa? Jam 7 lewat 8. Sekarang jam 7 ya. Nah, itu tentang tiga ibadah yang menjadi inti dari ajaran Islam. Nanti setelahnya, setelah ini akan disebutkan perincian ibadah seperti doa, takut, berharap, tawakal, rogbah, yakni sama berharap, rohbah, cemas, khusyuk, khasyah, takut yang didasari dengan ilmu, inabah, kembali kepada Allah. Inabah ini lebih tinggi daripada taubat. Yani inabah itu taubat yang lebih. Samping dia meninggalkan kemaksiatan, contohnya dia berbuat maksiat, dia bertobat, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Dan dia ganti dengan amalan soleh, ditingkatkan amalannya, namanya inabah, kembali kepada Allah. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Isti'adzah, minta perlindungan. Istighatsah, minta pertolongan di saat genting, di saat sulit, minta dihilangkan dari kesulitan. Istighatsah lebih khusus daripada isti'anah. Adzabah, menyembelih. Nadar, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluha lillahi ta'ala. Seluruh jenis ibadah ini harus diserahkan untuk Allah ta'ala semata. Baik jenis yang disebutkan di sini maupun jenis yang lainnya. Intinya seluruh jenis ibadah harus diserahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bahkan kalau ada yang memalingkan, menyerahkan sedikit saja dari jenis ibadah kepada selain Allah, dia berikan, dia serahkan kepada selain Allah, maka orang ini musyrik kafirun. Dia musyrik lagi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mungkin sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.